بسم الله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jadi kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Mujadilah. Kemudian kita sebutkan beberapa ayat dari ayat ke-14 dan seterusnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. A'addallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka berloyalitas terhadap suatu kaum yang Allah murkai atas mereka? Orang yang berloyalitas terhadap kaum yang Allah murkai, mereka itu bukanlah bagian dari kalian, dan bukan pula mereka bagian dari mereka. Wa yahlifuna 'alal kadzib, mereka telah bersumpah di atas kedustaan. Wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahuinya. Allah persiapkan untuk mereka azab yang pedih. Sungguh amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Mari telah kita baca tentang beberapa tafsir dari ayat tersebut, termasuk apa yang disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah, saya ingat saya ya, bahwasanya ini adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala an syana'ati halil munafiqin, tentang buruknya kondisi orang-orang munafikin. A'adzanallahu wa iyyakum anin nifaq. Kondisi mereka, salah satu sifat mereka adalah yatawallawnal kafirin, suka berloyalitas terhadap orang-orang kafir. Dan Islam sikap pertengahan menyikapi orang-orang kafir sebagaimana yang pernah kita sebut ya, harus didudukkan, harus diterapkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, bukan dengan hawa nafsu dan persepsi kita masing-masing. Di antara ayat yang kemarin kita singgung, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian ya, untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian, tidak memerangi kalian ya, dan berbuat adil terhadap mereka kalian yang kalian berbuat adil kepada mereka. Allah tidak melarangnya, bahkan Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Nabi SAW bermuamalah ya, dengan mereka, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun musyrikin, dengan sebaik-baik akhlak. Bahkan ketika Nabi SAW di TO ya, diperintahkan untuk dibunuh ya, dalam kondisi seperti itu, dan Nabi SAW ketika hijrah dalam target ditangkap hidup atau mati ya, diberi imbalan sayembarakan siapa yang bisa membawanya, menemukannya hidup atau mati. Dalam kondisi demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpesan kepada Ali yang menggantikan Nabi ya di sana untuk mengembalikan barang-barang musyrikin. Ini barangnya fulan kembalikan. Dalam keadaan mereka ingin membunuh Nabi, tapi Nabi tetap berikan, ini barang-barang mereka, kembalikan barangnya fulan. Subhanallah. Kembali ke sini, maka makna mereka berwala bukanlah kemudian ya, sebagaimana ini kita tanbih, kita tegaskan, karena golongan khawarij ya, kadang melihat ya, penguasa berjabat tangan, bersalaman, nyambut ada tamunya yang kafir, langsung dikatakan ini munafik. Langsung dikatakan ini wala, ini loyalitas terhadap kaum kafir. Maka ini kita tanbih tadi. Jadi maksud kita ini. Ya. Tapi juga inti daripada permasalahan ini, jangan kemudian seseorang bermudah-mudah, ya, berdekat-dekat lebih-lebih menjadikan sahabat karib, teman dekat, orang kepercayaan dari haula. Jadi mereka orang-orang kafir. Ya Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Walan tarda 'ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka tidak bakal ridha terhadap kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ila akhirnya dari beberapa sifat-sifat mereka. Kalaupun nampak sebagian kebencian, apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Dan beberapa hal-hal yang lain-lainnya, begitu pula cukup hadis. Ya. Al-mar'u ala dini khalili, seseorang berdasar agama temannya. Ya, falyanzur ahadukum man yukhalil, perhatikan seseorang dengan siapa dia berkawan dekat. Ya. Dan yang seterusnya. Ya. Maka Nabi SAW tetap bermuamalah, berjual beli, menggadaikan baju zirahnya kepada orang Yahudi, menjenguk tetangganya yang Yahudi, dan seterusnya. Mengikat perjanjian damai, gencar senjata dengan mereka. Bahkan memerintahkan ketika istrinya tanya, ibuku mau menjengukku, tapi dia seorang musyrikah. Siliha atau silibiha, sambung hubungan dengan ibumu. Perintah Nabi SAW beristri. Silaturahim tetap, kerabat meskipun kafir jangan diputus. Ya. Ini Nabi SAW. Tetapi siapa sahabat-sahabat Nabi SAW? Abu Bakar, Umar, Utsman. Bukan hanya Muslim, orang-orang pilihan dengan keimanan yang luar biasa. Teman-teman dekat Rasulullah SAW. Ya, bukan dari haula. Ini sikap pertengahan yang juga kita perlu mengingat ini. Kemudian disebutkan bahwasanya inilah kondisi tentang munafikin yang mereka berbalak terhadap orang kafir dari alul kitab, ya, maupun selain mereka, ya, musyrikin ataupun alul kitab. Dan lebih khusus terkait dengan hal ini, sebagian ahli mufassirin menyebutkan adalah terkait yaitu dengan orang-orang Yahudi, ya, di mana diterangkan di ayat-ayat yang atau di surat yang lain bagaimana. Salah satu contoh bentuk ya loyalitas ini, bagaimana orang-orang munafikin di Madinah, mereka itu bersumpah untuk membantu dan tetap setia bersama Yahudi, orang-orang kafir tersebut. Dan kalau mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin ini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Kalau bertemu dengan orang-orang beriman, muslimin, mereka mengatakan kami orang-orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kalau mereka kembali ke tempat syaitan-syaitan mereka, teman-teman yang disebutkan oleh mufassirin, ya, seperti Ibnu Jarir At-Tabari, ketika mereka kembali ke majlis teman-teman mereka orang Yahudi, mereka mengatakan inna ma'akum, kami ini bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, tadi yang kami sampaikan kepada mereka muslimin itu hanya mengolok-olok. Demikian ini mereka. Adapun tentang firman Allah di sini, wa yahlifuna 'alal kadhibi, mereka bersumpah di atas kedustaan. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka sadar, ya tahu kalau itu bohong. Ini maksudnya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Saling melengkapi dengan ayat yang sedang kita baca ini. Wa yahlifuna 'alal kadhib, itu salah satu contohnya. Mereka bersumpah, mereka mempersaksikan, nashhadu innaka la rasulullah, engkau betul-betul adalah rasul utusan Allah. Padahal dalam kondisi hum kadhibun, kata Ibnu Jarir At-Tabari, mereka itu dusta. Ghairu musaddiqin bih. tidak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Wala mu'mini nabi, tidak mengimani terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tidak dalam hati mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat setelahnya di munafiqun, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah ya'lamu innaka la rasul, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, gitu ya. Allah tahu kalau engkau itu rasulnya, dan Allah mempersaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafikin itu betul-betul bohong. Artinya apa yang mereka sumpahi, apa yang mereka persaksikan kalau Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah, itu hanya ucapan mereka, dusta mereka. Oke, ini salah satu bentuk contohnya menafsiri firman Allah yang kita baca, wa yahlifuna 'alal kadzib wa hum ya'lamun. Mereka itu suka bersumpah di atas kedustaan dalam kondisi mereka itu tahu. Maka di ayat ini yang selanjutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ancaman yang telah Allah persiapkan untuk mereka, a'addallahu lahum 'adzaban syadida. Allah persiapkan untuk mereka azab yang dahsyat, ya, azab yang keras, syadid, ya. Ya, innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, orang munafikin itu akan berada di kerak neraka paling bawah. Allah kemudian nyatakan innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu betapa buruk apa yang dulu mereka kerjakan. Dan termasuk apa istilahnya? Ya, kenapa di sini itu salah satu sifat mereka, apa yang sangat jelek mereka perbuat adalah ya itu kedustaan mereka, ya, dalam kondisi mereka tahu tapi bersumpah, ya, ya, yang menyelisih dengan apa yang mereka batin, itu dari sifat, di antara sifat mereka. Kemudian berwala dengan orang-orang kafir, berloyalitas dengan mereka, ya, mengkhianati kaum mukmini. Dan begitu pula termasuk pula di antaranya adalah sikap mereka yang tidak jelas, prinsip mereka yang tidak kokoh, melihat mana yang sekiranya menang. Kalau muslimin menang, loh kami kan muslimin sama kalian. Kalau musyrikin yang menang, loh kami kan teman kalian. Ya. Jadi ya kesini disambung, yang kesini disambung, lihat nanti mana yang menang, lah itu yang kita deketi. Ini kan nggak ditinggal. Jadi bukan orang-orang setia. Ya. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah tentang firman Allah tadi, apa, ma hum minkum wala minhum, mereka itu bukan termasuk bagian dari kalian, bukan pula bagian dari mereka. Kenapa? Annahum laisu minal mu'minina wala minal kafirin. Yani dalam kondisi bukan bermakna mereka tidak kafir, tetapi mereka ini menampakkan zahirnya itu bersama muslimin, munafikin ini, ya, sehingga mereka tidak bisa digolongkan dengan mereka, ya. Makanya nanti akan disebutkan secara zahir mereka ini ma'al muslimin, sehingga kita menyikapi mereka, memperlakukan mereka seperti muslimin, karena kata Nabi SAW dalam hadis, innama nahkumun nas ala zawahirihim, kami hanya menghukumi manusia sesuai dengan zahir mereka. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam kadangkala wahyu turun. Fulan munafik, la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri, jangan kau salati dia yang mati, yang munafik itu, dan jangan engkau berdiri di sisi kuburnya. Selama belum diberitahu wahyu, maka syarat zahirnya dia syahadat, dia muslim. Hukumi ini muslimin. Ini menunjukkan bahayanya nifaq yang kita harus khawatir. Bisa jadi seorang zahir di dunia demikian munafikin, tapi di akhirat hukumnya lain. Allah musta'an. Dan kemudian pula disebutkan di satu ayat yang lain yang mempertegas hal ini, mereka bukan mukminin dan bukan kafirin. Di surat yang lain Allah katakan mudzabzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka ini, ya, makna mudzabzabin itu mutahayyirin, bingung, bimbang, ya, apa, tidak jelas, ya, baina dzalik, antara itu, tidak ke mereka, juga tidak ke mereka, tidak tegas ke muslimin, tidak juga ke kafirin. Akhirnya bersama muslimin, mu'minin, Tapi ketika ada sesuatu yang berisiko, nanti mereka akan bersumpah minta uzur nggak bisa ikut. Hal-hal yang kira-kira berisiko dengan kepentingan mereka, mereka akan menghindar. Ya. Tapi kalau hal-hal yang tidak berisiko, ya, atau yang mereka pandang ini masalah untuk dunia mereka, mereka akan ikut nimbrung. Ya, ini mereka ikut sholat dan seterusnya, dan mereka bolos ketika subuh dan isya. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW, afdalus sholat alal munafiqin. Ya. Termasuk ya, sholat yang paling berat bagi munafikin subuh. Disebutkan pula, kita baca tafsirnya, kata Syekh Sa'd rahimahullah, fajaza'u ha'ula'il khawanah al-fajarah al-kadzabah annallaha a'adda lahum 'adzaban syadida. Maka balasan bagi para pengkhianat tersebut, ya, orang-orang fajir tersebut dan para pendusta itu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk mereka azab yang pedih. La yuqadiru qadrahu wa la ya'lamu wasfahu, yang tidak ada seorang pun yang tahu seberapa kadarnya, seperti apa sifatnya. Yang jelas itu azab yang sangat mengerikan, azab yang sangat pedih, azab yang sangat dahsyat. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, dikarenakan mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Haitsu amilu bima yasqitullaha, karena mereka telah mengerjakan perkara-perkara yang dapat menimbulkan murkanya Allah. Wa yujibu alaihimul uqubata wal la'na, yang mengharuskan mereka akan mendapat hukuman, menjadikan mereka pantas mendapatkan hukuman dan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat setelahnya kita baca, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddan sabilillah falahum 'adzabun muhin. Artinya, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, junnah ay tursan wa biqayatan yattaquna biha min laumillahi wa rasulihi wal mu'minin. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai tameng, tursan, perisai, wawikoyah, dan penjagaan mereka, yang mereka gunakan untuk melindungi diri mereka dari celaan Allah dan Rasulnya maupun mukminin di dunia. Dan Allah Maha tahu, dan nanti akan kita sebutkan ya. Tetapi mereka meyakini seperti itu, dengan sumpah ini kita akan diberi uzur, kita akan dipercaya, karena kita sudah bersumpah dengan demi nama Allah lagi. Ya. Kita akan dipercaya, kita akan dapat tempat, kita akan terlindungi, terjaga kita, nggak bakal diapa-apakan kita. Penting kita sumpah, kita bersaksi ini Rasulullah, kita bersumpah, kita bersama mereka muslimin, kita bersumpah, kita begini-begini sudah aman. Maka beliau katakan, fabisababi dzalika saddu anfusahum wa ghairahum an sabilillah. Dengan sebab itu mereka bersumpah, ya. Ya. Maka mereka menghalangi diri mereka maupun orang lain dari jalan Allah. Disebutkan salah satu maknanya ya, mungkin tidak mutlak maknanya ini, tapi yang disebutkan di antara ulama mufassirin, salah satu makna yang tadi kita sebut, fasaddu an sabilillah, maka mereka apa, menghalangi dari jalan Allah. Fasaddu itu mereka menghalangi, an sabilillah dari jalan Allah, salah satu maknanya adalah yaitu anil jihad, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, dan beliau sahibus sunnah. Beliau juga seorang mufassirin ahli tafsir, bukan hanya hadis-hadis tentang ya tamasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Baghawi imam dalam sunnah, dalam tafsir demikian pula. Beliau mengatakan, fasaddu an sabilillah saddu al-mu'minina an jihadihim bil qatl wa akhdhi amwalihim. Karena sebab mereka sumpah, ya, sumpah, bersumpah mempersaksikan Nabi itu utusan Allah, bersumpah mereka termasuk bagian dari kaum muslimin, sumpah-sumpah yang nampak zahirnya itu mereka bersama muslimin. Karena sebab itu fasaddu an sabilillah, apa maknanya mereka menutup dari jalan Allah, saddul mu'minin an jihadih, mereka menghalangi mukminin dari memerangi mereka. Yang aslinya kalau tidak demikian, ya, mereka sudah sekongkol, mereka sudah begini begitu, wah ini sudah pantas untuk disebut ya harbi atau membahayakan muslimin mukminin, sudah bisa terkena hal-hal yang dapat diperangi ataupun jihad atas mereka. Tapi kadang mereka bersumpah, bagian dari muslimin, mereka bersumpah ini Rasulullah, ya, bersumpah kami ini ya, ada uzur begini begitu, ya. Maka inilah diantara mana fasaddu an sabilillah, saddul mu'minin an jihadihim, kata Imam Baghawi, menghalangi kaum mu'minin dari menjihadi mereka, akhirnya mereka enggak diperangi. Ya, mereka bersumpah seperti itu. Waqf yang boleh tidak diambil hartanya, aman. Tetapi apa balasannya? Ya, falahum adzabun muhin. Falahum adzabun muhin. Maka mereka mendapatkan azab yang menghinakan. Sebutkan Syekh Sa'd rahimahullah, qasadu an sabilillah hiya as-sirat alladhi man salakahu afdhabi ila jannati na'im. Jalan Allah adalah satu jembatan, jalan yang barang siapa menempuhnya itu akan menghantarkan pelakunya kepada jannat, kebun-kebun jannahnya Allah yang penuh kenikmatan di akhirat nanti. Barang siapa yang mau meniti jalan Allah, wa man sudda anhu falaysa illa siratul musilu ilal jahim, adapun barang siapa yang terhalangi darinya maka tidaklah dia kecuali mendapatkan jalan yang menghantarkannya kepada neraka jahim. Waliyadzubillah. Falau ma'adzabu muhin, mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Haitu istagbaru anil imani billah, ketika munafikin tersebut menyombongkan diri dari mengimani Allah. Wal inqiyadi li ayati, tunduk patuh terhadap ayat-ayat Allah. Ahanahum bil azabis sarmadi alladzi la yufattar anhum sa'atan wa lahum yunzarun, azab yang menghinakan mereka, ya, karena sebab siksaan terhadap mereka, menghinakan mereka dengan azab yang sermadi terus-terusan. La yufattar anhum sa'ah, yang tidak berhenti, tidak istirahat dari mereka barang sesaat pun. Waliyadzubillah. Wa lahum yunzarun, tidak pula mereka dilihat. Tidak sudi Allah subhanahu wa ta'ala kembali melihat mereka ketika mereka sudah, yakni di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan azab. Dan adapun sebelum masuk neraka itu pun, ya, Allah halangi dirinya untuk dapat dilihat oleh mereka. Baru ketika apa yang sebagian menampakkan sebagiannya, maka dan itu untuk menguji orang-orang yang di padang mahsyar ketika masing-masing sudah pergi bersama sesembahannya, pergi bulan masing-masing dibangkitkan pada nabinya, dan yang tidak kemudian mereka juga diperintahkan untuk pergi kepada sesembahan masing-masing, tinggal tersisa orang-orang yang akhirnya mengaku hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersisa madatan tadirun, apa yang kalian tunggu? Kemudian mereka menjawab, nantadziru rabbana, kami menunggu Rabb kami. Maka Allah menampakkan dirinya baru sebagiannya. Dan mereka ada sesuatu bagian, ya, ini untuk di pembahasan Sahih Muslim, ya, suatu bagian yang mereka kenali itu betul-betul hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu dengan itu. Kemudian sebagai ujian Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hal ketika kondisi seperti itu, seluruh setiap mukminin muslimin yang benar jujur keimanannya, dia akan sujud langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya sudah bertebaran semua jatuh, ya, dan diterangkannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan sembahan mereka. Tinggal kaum mukminin, kaum muslimin dan munafikin yang mengaku menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang mengaku menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditampakkan tadi, kemudian mereka ingin sujud tapi tidak bisa. Dan salah satunya ini diantara juga selain munafikin, balasan apa yang disebutkan orang-orang yang wahum salimun, dalam kondisi mereka itu selamat, kondisi mereka itu sehat, ya, namun mereka tidak mau sujud. mereka mampu untuk sujud, tapi mereka tidak mau ketika di dunia. Maka ketika di akhirat, mereka mau dan ingin untuk sujud, namun mereka tidak mampu melakukan. Kemudian disebutkan di sini, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tidaklah harta benda mereka mencukupi mereka, dapat membela mereka, dapat menyelamatkan mereka. Tidak cukup, tidak bisa. Wala auladuhum. Tidak pula anak-anak keturunan mereka, tidak ada yang bisa melindungi minallah, dari Allah, syai'a, barang sedikit pun mengurangi azabnya tidak bisa, apalagi kok mau membebaskan diri mereka dari azab, azabnya Allah Subhanahu wa taala. Fala tudfa'anhum syai'a minal azab, maka azab dari mereka sedikit pun tidak bisa ditolak. La tudfa'anhum syai'a, tidak bisa ditolak sedikit pun, tidak dengan sogokan harta benda, tidak dengan backing perlindungan pertolongan anak keturunan, sekalipun ya anak atau sanak kerabatnya itu seorang ya yang sangat dekat kedudukannya dengan Allah, bahkan nabi ya. Dan ini banyak sebab yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Maka seorang tidak lagi menghukumi dengan perasaan, hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahukan, dan dalam hadis sahih, dalam sahih Muslim, ibunya dalam neraka, maka beliau minta izin untuk mintakan ampun, walam yu'zan li, tidak, belum diizinkan untukku. Wa astazinuhu an azura qabraha fa uzina li, aku minta izin untuk bisa menziarahi kuburan ibuku, aku pun diberi izin. Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, demikian pula ketika ada seorang bertanya, dia masuk Islam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda, ayahku ini seorang yang suka memberi, orang yang baik, bukan orang jahat, dia suka begini begini, bagaimana menurut Anda, abuka finnar, ayahmu di neraka? Orang ini ternyata kayak kurang terima, padahal bapaknya baik, tapi dia belum mengenal Nabi, berislam atau yang seterusnya, kayak kurang terima. Ketika mau pergi, Nabi SAW memanggilnya, ya fulan, inna abaka wa abi finnar. Nabi mengatakan, bukan hanya bapakmu, sesungguhnya ayahmu dan ayahku, ayah kita, sama-sama di neraka. Nabi sallallahu alaihi tidak memiliki kuasa, semua Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Baik. Dan ini bukan pembahasan khusus, artinya dalam rangka untuk menjelek-jelekkan Nabi, membikin mengungkit-ungkit seperti yang dituduhkan orang. Lah, ini memang pembahasan untuk menyebutkan seorang lebih memperhatikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya pembuat patung berhala, Azar, ya, sudah berusaha untuk memintakan ampun. Ya abati lima ta'budu man la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati. Berapa banyak dakwanya, wahai ayahku, kenapa Anda mengibadai suatu benda yang tidak bisa mendengarmu, tidak bisa melihat Anda, tidak bisa melindungimu barang sedikit. Ya abadi, ya, ya. Disebut terus, didakwai terus, ya. La ta'budu syaitan, jangan kau ibadai syaitan. Sampai ayahnya kemudian gergetan dan jengkel. La ilam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliyah. La ilam tantahi, kalau engkau enggak berhenti mendakwaiku terus, tak rajam kamu. Maka pergilah dariku, wahjurni maliyah. Ya, sampai Ibrahim, ya, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya wa atazilukum ma tad'una min dunillahi wa da'u rabbi. Aku akan terus memintakan ampun untukmu wahai ayahku kepada Allah selama aku belum dilarang. Dan seterusnya sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ya, itu hanyalah janji yang dulu diucapkan Ibrahim kemudian setelah itu ditinggalkannya. Ya. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sebenarnya contoh. Dan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam istrinya, anaknya, Nabi Nuh putranya. Ya bunayya idkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin, wahai anakku, naik ke kapal bersama kami dan jangan kau bersama orang-orang kafir itu. Dan dia mengatakan, ya saya akan naik ke atas ya, gunung ya, paling tinggi bisa menyelamatkan. Lut tidak mau. Ya. Ya. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit, berlindung ke bukit, gunung besar yang akan melindungiku dari air ini. Subhanallah, hidayah yang betul-betul membuat kita khawatir. Ya, jangan merasa aman entah orang dekat kita, ya, orang tua kita, adik kita, anak kita, keponakan atau yang lain, atau teman kita, atau kakak kita, atau sepupu kita, atau siapa. Sekalipun sikap tengah kaum muslimin dan ajaran syariat ya, tetap bersikap tengah seperti para ulama dulu menyarankan untuk kita banyak-banyak bergaul, berteman dengan teman-teman yang saleh, teman-teman ngaji, sebagaimana mereka juga memperingatkan dari hati-hati dari teman-teman yang tidak baik ya. Dan diantaranya apa yang mereka maksud diantara harapan mereka, semoga kalaupun na'udzubillah saya ini terancam dan mau binasa, semoga ada manfaat mereka teman-teman yang baik ini bisa menolong saya. Sampai Hasan Al-Basri berpesan, jika kalian besok tidak menjumpaiku di jannah kalian, tolong cari aku. Ya, tolong cari aku. Demikian. Ini kekhawatiran Hasan Al-Basri, imam yang bicara di depan ribuan orang di depannya. Khawatir itu seorang imam. Bisa jadi seorang pendengar, gak dikenal orangnya, dia selamat. Tapi yang bicara itu belum tentu. Subhanallah. Itu pelajaran bagi kita semua. Selamat itu bukan masalah ya orang kondang, orang dikenal baik atau yang seterusnya. Keselamatan betul-betul taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jalani sebab-sebabnya. Kita berbuat baik ya, dan kita terus minta istighfar dari kesalahan kekurangan kita, cari teman-teman yang soleh yang baik. Ila akhir. Tapi kembali ke sini, ayat ini mengingatkan kita, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah syai'a. Harta benda mereka enggak bisa melindungi mereka sedikit pun dari Allah, tidak pula anak keturunan mereka. Wala tahsulu lahum qistan min ats-thawab. Tidak bisa menjadikan mereka dapat bagian dari pahala. Dengan adanya harta banyak berarti pahala lebih banyak. Tidak ada hubungannya kecuali kalau pahala mereka ini diserahkan kepada subulul khairah, jalan-jalan kebaikan, ini infak, ini sebagainya. Itu pun kalau tidak dengan dasar iman Islam yang enggak bermanfaat. Mau orang kafir, orang musyrik membantu tetangga, memberi orang tua, orang sakit dibantu, ini dibantu semua. Tidak beri manfaat mereka kalau dasar amalan itu tidak di atas al-iman. Ada iman, ikhlas, ittiba, itu sebab-sebab diterimanya suatu amalan. Taib. Maka tidak bermanfaat bagi mereka harta benda dan anak keturunan. Kemudian dikatakan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-mulazimuna laha, mereka akan terus tinggal di tempat itu. Alladzina la yakhrujuna anha, mereka tidak bakal keluar darinya. Ini termasuk dari munafiqin, yang itu nifaknya nifak i'tiqadi. Munafiqin itu di akhirat mereka hukumannya sama seperti orang-orang kafir. Ya, artinya kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kalaupun di dunia mereka bersama muslimin, dihukumi zahirnya bersama muslimin, tapi kalau batin mereka membenci Islam ya, mencela syariat Islam ya, dan seterusnya, apalagi tidak mengimani ya. Dari dasar-dasar pokok prinsip keislaman ya, rukun iman dan seterusnya. maka amalan mereka di dunia tidak ada manfaatnya dan kembali mereka di neraka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun wa man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidupnya di dunia di atas suatu perkara, maka dia akan mati seperti itu. Ini suatu kaidah, suatu hal yang apa namanya menjadikan raja wal khauf kita. Kalau ada sesuatu hal kebiasaan yang baik, yaitu menjadi harapan kita. Semoga saat-saat kita mau dipanggil, dijemput nyawa kita, ya kita dalam kondisi baik. Alhamdulillah diberi taufik sama Allah, diberi hidayah sholat. Ya ini baca murojaah, baca Quran dan seterusnya, bantu menolong, semoga seperti itu. Sebaliknya juga menjadikan khauf kita, khawatir dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kalau-kalau di akhir hayat kita itu seperti itu, ini yang kita khawatirkan. La haula wala quwwata illa billah. Minta istighfar terus dan minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang biasa ngamuk-ngamuk, dia apa mengempat. Bisa sekian waktu. Siapa yang menjamin di akhir hidupnya? Ya itu yang muncul terus. Mengumpat, marah-marah, ngunaki orang terus sampai dicabut nyawanya. Lihat itu. Ya. Ada orang demikian pula yang menyanyikan hal-hal nyanyian yang asmara atau yang hal-hal yang tidak baik kan tentang masalah ya, ucapan-ucapan. Ada beberapa sebagian perincian ulama ya, bukan di sini pembahasan fikih ya. Yang tidak ada pun alat-alat musik ini diharamkan oleh empat madhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dengan alat-alat musik ya. Ada pun dengan ucapan dan beberapa hal yang lain ya. Ada beberapa perincian-perincian bukan di sini pembahasannya ya. Ada sebagian di sana yang juga beberapa syair-syair ya, dinukilkan baik itu dari imam seperti syairnya Imam Syafi'i ta'ala. Ada sebagian syair dibacakan di hadapan Imam Ahmad ya, dan dibikin sebagian ikhwah kita. Masya Allah manfaat ya. Iza ma qala li rabbi amastahyaita ta'asini ya, disebut sampai anak-anak hafal ya. Faedahnya luar biasa ya. Artinya tentunya khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik kalam kalam Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ya, tentu. Tapi di sana ada syair-syair bermanfaat dan tidak ada alat-alat musiknya tidak. Tabas dan itu membuat Imam Ahmad menangis. Idza ma qala li rabbi. Ingatlah saat Rabbmu kelak nanti akan berkata kepadamu, amastahyaita ta'sini, tidak akan kau malu ketika engkau bermaksiat kepadaku. Imam Ahmad nangis. Ya, nangis mendengar syair itu. Baik. Fakama annal munafiqina fid dunya yumawwihuna 'alal mu'minin wa yahlifuna lahum annahum mu'minun. Fa idza kana yaumal qiyamah wa ba'athahumullahu jami'an halafu lillahi kama halafu lil mu'minin. Ketika munafikin biasa di dunia itu menipu mukminin, ya, ya, mengakui mukminin, ya, bersumpah di depan muslimin kalau kami ini beriman loh seperti kalian, bohongi. Maka ketika di hari kiamat besok Allah bangkitkan mereka semua, mereka bersumpah untuk Allah seperti mereka bersumpah kepada muslimin. Wa yahsabuna fi halfihim hadza annahum ala syai. Mereka menyangka sumpah mereka ini bisa bermanfaat besok di hari kiamat. Seperti ketika di dunia mereka bersumpah di depan muslimin, manfaat, aman. Seperti itu nanti, tapi berbeda hasilnya. Jadi kita lanjutkan tentang kondisi munafikin ketika mereka dibangkitkan di yaumul qiyamah. Kata Syasad rahimahullah, wa yahsabuna fi halifihim hadza annahum ala syai. Mereka mengira jika mereka bersumpah seperti itu, sumpah mereka ini annahum ala syai. Annahum ala syai maksudnya ini bisa bermanfaat bagi mereka. Mereka punya sesuatu ya, punya senjata, punya bekal, punya alasan bisa menolong mereka. Lianna kufrahum wa nifaqahum wa aqaidahum al-batilah lam tazal tarsakh fi adhanihim syai'an fa syai'an. Karena kekufuran mereka, kemunafikan mereka, dan keyakinan-keyakinan akidah mereka yang batil itu terus menancap pada pikiran mereka sedikit demi sedikit. Karena terbiasa ya. Hatta gharradhum, sampai memperdaya mereka, membuat mereka itu meyakini mereka itu ya memiliki pemikiran yang bagus yang akan selamat. Wa dhannu annahum ala syai. Mereka mengira mereka memiliki sesuatu bekal, sesuatu yang dapat bermanfaat bagi mereka. Yu'taddu bih wa yu'allaqu alaihi thawab, yang telah dipersiapkan, yang di atau pahala itu bergantung pada perkara tersebut. Kalau mereka demikian akan dapat pahala. Wa hum kadzibuna fi dzalik. Sementara mereka ini dusta dalam hal tersebut. Wa minal ma'lum anna al-kadhiba la yaruju ala 'alimil ghaib wa syahadah. Jadi kalau di dunia mereka membohongi orang dan mereka membentengi diri mereka dengan sumpah, itu bermanfaat, bisa orang jadi percaya ya. Orang jadi memberi uzur mereka, memberi maaf mereka, memaklumi mereka dengan sumpahnya ya. Mudah diterima lagi ya. Padahal perkara yang dimaklumi bahwasanya dusta la yaruju ala alimil ghaibi wasyahadah, tidak dapat naik, tidak dapat melewati alimul ghaib wasyahadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat lolos terhadap yang maha mengetahui terhadap hal yang ghaib dan yang nampak. Kalau manusia bisa ditipu ya. Subhanallah. Dan sebesar-besar kejahatan orang yang berbuat jelek terhadap manusia yang terbaik. Kalau pembunuhan terjahat adalah pembunuhan terhadap Nabi Allah. Pengkhianatan terburuk adalah pengkhianatan terhadap Nabi Allah. Dusta, kebohongan terbesar, terjelek, terparah adalah membohongi Nabi Allah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya seringkali diberitahu oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, fulan, fulan munafik, fulan demikian. Tapi seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama nahkumun nas ala dhawarihim, kami hanya menghukumi manusia sesuai zahir mereka. Selama belum diberitahu wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fulan munafik, fulan munafik, hukum ini asalnya muslimin, mu'minin, sholati, dan seterusnya. Mereka terbiasa berbohong, bersumpah di hadapan muslimin dan dapat manfaat, dapat aman ya. Tetapi di hari kiamat tidak. Hadza alladhi jara alaihim min istihwadhi syaitan alladhi istawla alaihim. Dan yang menimpa mereka berupa permainan syaitan, tipuan syaitan ya, yang menguasai mereka ini ya. Itulah tadi, hadza alladhi jara alaihim, itulah yang menimpa mereka dari tipu daya syaitan yang telah menguasai diri mereka. Wa zayyana lahum a'malahum, dan membuat mereka menghias-hiasi amalan mereka di depan mereka. Ini salah satu ya peran syaitan, membuat seseorang itu menganggap baik ya perbuatannya padahal tidak. Wa ansahum dzikrullah, dan membuat mereka lupa mengingat Allah. Wa huwal aduwwul mubin, pada syaitan itulah musuh yang nyata. Alladzi la yuridu bihim illa syarr, yang tidak menghendaki kepada mereka kecuali hanya kejelekan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, hanyalah syaitan itu mengajak golongannya untuk apa? Agar mereka bersama-sama menjadi termasuk penghuni neraka sa'ir. Ulaika hizbus syaitan, itulah golongan syaitan. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Seperti tadi disebutkan ya, yauma yab'atsuhumullahu jami'an, hari di mana ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka munafiqin, fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Mereka akan bersumpah di hadapan Allah sebagaimana dulu mereka bersumpah di depan kalian, hai muslimin. maka besok di hari kiamat al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal mereka. Mereka akan bersumpah di depan Allah, maunya bohongi Allah, tapi tidak bisa. Wa yahsabuna annahum ala syai', mereka menyangka mereka di atas sesuatu, bisa bermanfaat. Itu seperti bisa membohongi kalian di dunia. Ala innahumul kadzibun, ketahuilah mereka itulah para pendusta. Tidak memiliki apapun mereka, namun mereka menyangka demikian. Punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Tidak ada manfaatnya. Istahwadha alaihim syaitan, syaitan telah menipu mereka, memperdaya mereka. Fa'ansahum zikrallah, sehingga membuat mereka lupa akan Allah. Ula'ika hizbu syaitan, mereka itulah munafiqi, golongan syaitan. Ala inna hizba syaitanihumul khasirun, ketahuilah sesungguhnya hizb, golongan syaitan, mereka itulah golongan yang merugi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, alladzina khasiru dinahum wa dunyahum wa anfusahum wa ahlihim, yaitu orang-orang yang merugikan agama mereka, dunia mereka, diri-diri mereka serta keluarga mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca dari tafsir sampai pada ayat ke-19. Semoga ada manfaatnya. Alilmu indallah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.